إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab atau kajian fikih haji dari kitab Al-Fikih Al-Muyassar. Kita masuk pada poin yang al-masalah al-khamisah. Qala al-musannifuna hafizahumullah taala, al-mas'alatul khamisatu hukmul umrati. Poin berikutnya adalah pembahasan tentang hukum umrah. Umrah wajib, umrah adalah sebuah kewajiban bagi orang yang mampu, wajib sekali dalam seumur hidup, mengingat firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah. Berkaitan dengan Al-Baqarah 196, ada beberapa tafsiran untuk makna ayat yang berdampak dengan adanya beberapa penerjemahan untuk ayat tersebut. Tafsiran yang pertama dan ini yang paling kuat, bahasanya ayat ini adalah perintah untuk menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ikhlas karena Allah. Sehingga terjemah ayat, dan selesaikanlah olehmu haji dan umrah yang kau laksanakan karena Allah. Maka tentu berdasarkan tafsiran ini, ayat ini sama sekali tidaklah menunjukkan wajibnya haji ataukah wajibnya umrah, namun wajibnya menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang dilakukan oleh seseorang. Namun penulis buku ini menggunakan ayat ini untuk berdalil wajibnya umrah sehingga berarti tafsiran yang beliau pakai atau beliau pakai untuk ayat ini adalah tafsiran yang lain yang mengatakan bahasanya ayat ini, isi ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan haji dan umrah. Sehingga wa'atimul hajja wal umrata lillah, kita terjemahkan berdasarkan tafsiran ini, kerjakanlah haji dan umrah kalian karena Allah. Ditambah mengingat sabda Nabi SAW kepada Aisyah, tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi, hal ala nisa'i jihadun, apakah wanita punya kewajiban jihad? Maka Nabi katakan, na'am alaihinna jihadun lakitala fihi al-hajju wal umratu. Ya, perempuan memiliki kewajiban haji yang tidak mengandung peperangan, itulah haji dan umrah. Dan sabda Nabi SAW kepada Abu Razin, tatkala Abu Razin bertanya kepada Nabi, bahasanya bapaknya tidak mampu pergi haji, tidak pula umrah, tidak pula adzan bepergian atau safar. Maka Nabi katakan, hujja an abika wa'tamir, berumrahlah dan berhajilah untuk bapakmu, hajikanlah dan umrahkanlah bapakmu. Maka di sini dalil di samping ada badal haji, maka di sini menunjukkan adanya badal umrah. Di samping ada menghajikan orang lain, maka ada juga mengumrohkan orang lain. Dan di antara orang yang berhak untuk diumrohkan oleh orang lain adalah orang yang karena tua sehingga tidak bisa bepergian untuk melaksanakan perjalanan umroh. Wa arkanu hatsalatsah, umrah itu rukunnya cuma tiga saja, ihram, tawaf dan sa'i. Kemudian poin yang ketiga, mawaqitul haji wal umrah, waktu pelaksanaan haji dan umrah. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat secara bahasa artinya al-haddu, batas. Sedangkan secara syariat, miqat adalah tempat pelaksanaan satu ibadah atau waktunya. Dan mawaqit karena definisinya ada tempat dan ada waktu, maka miqat ibadah ada dua macam, ada miqat zamaniyah dan ada miqat makaniyah. Miqat dalam pengertian waktu ibadah dan miqat dalam pengertian tempat pelaksanaan ibadah. Tentang miqat waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka umrah boleh dilaksanakan di semua waktu sepanjang tahun. Tidak ada hari yang terlarang untuk berumrah. Adapun haji, maka ada bulan-bulan tertentu yang tidaklah sah melakukan kegiatan haji kecuali padanya. Mengingat firman Allah Ta'ala, al-hajju ashurum ma'lumat, haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui, dan yang dimaksud dengan beberapa bulan di sini adalah Sawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Sebagian ulama berpendapat Sawal, Dzulqa'dah, dan awal-awal Dzulhijjah. Namun penulis buku ini mengatakan Dzulhijjah, sehingga berarti Dzulhijjah adalah keseluruhannya dari awal bulan sampai akhir bulan. Namun yang dimaksud bahasanya haji itu bulan haji itu adalah Dzul Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, bukan berarti orang boleh berhaji di bulan Syawal, dan bukan berarti orang boleh berhaji di bulan Dzulqa'dah. Karena kalau yang biasa orang sebut dengan puncak ibadah haji atau waktu pelaksanaan ibadah haji, tanggal 8 sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Adapun hari-hari sebelumnya yang merupakan Dzulqa'dah dan Syawal, sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, dia disebut atau bagian dari bulan-bulan haji dalam pengertian ini berkaitan dengan kapan orang itu boleh berniat ketika berada di miqat tempat, kapankah dia boleh berniat melaksanakan ibadah haji. Kalau dia hajinya haji yang ifrad, cuma pergi cuma untuk haji saja, maka ketika dia berangkat dan itu telah waktunya adalah sudah bulan-bulan haji, maka sejak dia sampai miqat untuk menuju Mekah, dia sudah diperkenankan untuk berniat masuk Mekah dalam niat haji. Juga dia sampai Mekah misalnya tanggal 1 Dzulqa'dah, karena dia niatnya cuma niat haji saja, ya maka dia tetap dalam keadaan berihram, ihram untuk haji. Sejak dia tiba di Mekah di bulan haji yaitu 1 Dzulqa'dah sampai pelaksanaan ibadah haji dikerjakan. Adapun mawaqit makaniyah, tempat atau miqat, tempat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka maknanya adalah batas yang tidaklah boleh jamaah haji dan jamaah umrah untuk melewatinya kecuali dalam keadaan berihram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan batas-batas tersebut dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan waqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk penduduk Madinah miqatnya adalah dari satu tempat bernama Dzulhulaifah, yang biasa disebut sekarang dengan sebutan Abyar Ali atau Bir Ali. Sedangkan penduduk Syam miqatnya adalah daerah Jufah, sedangkan Ahlu Najd miqatnya dia mulai niat ihram sejak satu tempat disebut Qarnul Manazil, sedangkan penduduk Yaman mulai berniat untuk berumrah ataukah haji alias ihram di daerah Yalamlan ya lam-lam. Nah, tempat-tempat tersebut Nabi katakan hunna lahunna. Tempat-tempat tersebut berlaku untuk penduduk tempat tadi. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan semua orang yang melewati daerah tadi, melewati Madinah misalnya, min ghairi ahlihinna, meskipun dia bukan penduduk Madinah. Kalau dia ke Mekah lewat Madinah, maka dia mengikuti mikotnya penduduk Madinah. Dan ini berlaku miman ardal hajj wal umrata, untuk orang-orang yang berniat untuk pergi haji dan umrah. Memangkana duna dhalika, dan siapa yang tempat tinggalnya adalah sebelum mikot, antara Mekah, mikot, nah rumah dia antara Mekah dan mikot. Maka dari manakah dia berihram, berniat untuk masuk dalam rangkaian ibadah haji dan umrah? Jawabannya, famin haitsu ansya'a, maka sejak dari mana dia berniat. Dia niatnya di rumah, ya sudah di rumahnya. Karena rumahnya antara Mekah, antara Mekah dan Miqat, maka dia niatnya di rumahnya. Hatta alu Mekah min Mekah, sampai-sampai orang Mekah juga niatnya dari rumahnya di Mekah ketika dia mau berhaji. Adapun jika penduduk Mekah mau berumrah, maka ulama berselisih pendapat, adakah umrah untuk penduduk Mekah? Sebagian ulama mengatakan tidak ada umrah bagi penduduk Mekah. Penduduk Mekah ya cukup dia ke masjid, kemudian tawaf, tidak ada umrah. Sebagian yang lain berpendapat bahasanya ada umrah untuk penduduk Mekah, namun jika penduduk Mekah mau umrah, maka dia harus ke tanah halal. Harus keluar dulu dari tanah haram, sehingga terkumpul badannya tanah halal dan tanah haram. Maka dia harus keluar ke tanah halal, kemudian masuk lagi ke tanah haram dan menuju Ka'bah, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Karena ini dinyatakan demikian karena orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah itu harus mengumpulkan antara tanah halal dan tanah haram. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dia mengumpulkan tanah halal dan tanah haram. Karena salah satu tempat kegiatan ibadah haji di Arafah, dan Arafah tanah halal. Arafah tanah halal, Mina dan Muzdalifah tanah haram. Maka terkumpul badannya tanah halal dan tanah haram. Maka demikian juga penduduk Mekah yang hendak berumrah, maka dia memiliki kewajiban untuk mengumpulkan tanah halal dan tanah haram, sehingga tidak boleh tidak harus keluar dulu ke tanah halal, kemudian masuk lagi ke tanah haram. Faman ta'ada hadhil mawaqit, maka siapa yang melewati miqat ini biduni ihramin, tanpa ihram, maka wajib baginya kembali ke miqat jika memungkinkan. Walam yatamakan, jika tidak memungkinkan baginya kembali ke miqat, fa'alaihi fidyah, maka dia punya kewajiban untuk membayar tebusan. Tebusannya adalah seekor kambing yang dia sembelih di Mekah, kemudian dia distribusikan, dia bagikan di antara orang-orang miskin yang tinggal di Mekah. Maka orang yang melewati miqat dan dia punya niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia tidak boleh tidak harus sudah pasang niat untuk masuk dalam ibadah haji atau umrah sejak di miqat. Kalau ternyata dia tidak menjatuhkan niat pada saat dia berada di miqat, dan ini dia sadari setelah dia telah melewati miqat, maka dia wajib balik. Jika memungkinkan, jika tidak, maka ada kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Wa amma man kanat, adapun orang yang rumah tinggalnya, tempat domisilinya adalah dunal mawaqit, sebelum miqat, ya, maksudnya antara Mekah dan miqat, dia di tengah-tengah, maka dia berihram niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah dari tempat tinggalnya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a." Kemudian arkanil hajj wa wajibatuhu, rukun ibadah haji dan wajib-wajib dalam haji. Yang pertama rukun haji. Rukun haji ada empat. Yang pertama adalah ihram. Dan ihram itu adalah niat hajinya dan maksud hatinya untuk berhaji dan bukan pakai pakaiannya. Memakai pakaian ihram wajib haji atau wajib umrah, non bukan rukun. Yang jadi rukun adalah niatnya. Maka rukun haji adalah berihram. Demikian juga rukun umrah adalah berihram. Dalam artian berniat untuk berhaji ataukah berniat untuk berumrah. Maka ihram itu adalah niat, niatnya dan bukan memakai pakaiannya. Niatnya hukumnya rukun, sedangkan memakai pakaiannya hukumnya adalah wajib, wajib dalam haji atau wajib dalam umrah. Dan yang dimaksud dengan niat di sini adalah niat tudhul. Karena niat berkaitan dengan masalah ibadah, ada niatul ibadah dan niatul dukhul fil ibadah. Niat dalam masalah ibadah ada niatul ibadah dan niatul dukhul fil ibadah. Kalau niat haji itu ada sejak orang daftar haji. Niat haji, niatul ibadah untuk haji itu ada sejak dia daftar. Gak mungkin kalau dia daftar tanpa niat untuk berhaji. Maka niatul hajj itu ada sejak dia daftar, bahkan ada sejak dia menyiapkan duit untuk itu. Ada niatul hajj. Namun ada niatul dukhul fil hajj. Maka niatul dukhul itu ihramnya. Niat masuk. Niat untuk mengikatkan diri dengan kegiatan haji. Bukan niat, sekedar niat ingin melaksanakan haji. Demikian juga umrah. Niat umrah, orang sejak daftar di satu travel untuk pergi umrah, dia telah niat umrah. Sedangkan niat dukhul fil umrah, itu letaknya di miqat. Pada saat di miqat, dia punya kewajiban untuk niat dukhul, niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Dan ihram artinya yang mengharamkan. Maka dengan dia berniat tersebut, maka haram baginya berbagai hal yang sebelumnya tidak haram. Sebelum dia berihram untuk umrah atau untuk haji, dia boleh pakai peci, pakai sorban, pakai kopiah, pakai songkok. Nah, setelah dia ihram niat untuk haji ataukah umrah, maka itu menjadi satu hal yang haram. Lianal hajj, karena haji adalah ibadah mahdhah, ibadah murni ibadah atau ritual ibadah, maka tidaklah sah tanpa niat. Dengan sepakat kaum muslimin, dan dalil dalam masalah ini, al-asal di sini maknanya dalil, dan dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan niat tempatnya adalah hati. Akan tetapi al-afdal, akan tetapi yang terbaik ketika haji, niat tersebut diucapkan. Muayyinan an-nusuka alladhi nawaha, dengan menegaskan bentuk atau bentuk manasik yang dia niatkan. Ini mau haji ataukah mau umrah? Lisubutu dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya hal tersebut dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat sampai miqat, orang ini mau haji, maka dia pasang niat dalam hatinya untuk dukhul fi manasikil hajj, untuk masuk dalam rangkaian ibadah haji. Nah, itu ihram. Niatnya itu ihram. Namun dia dianjurkan untuk pada saat itu untuk mengucapkan labbaika hajjan. Kalau umrah, labbaika umratan. Namun ini bukan syarat sahnya niat. Di sini katakan al-afdal. Al-afdal, yang terbaik, bukan sebuah keharusan untuk mengucapkan itu. Kalau tidak mengucapkan itu, dan tidak sah ihramnya, tidak. Yang penting di hatinya dia pasang niat dukhul fi manasikil hajj atau manasikil umrah, masuk dalam rangka ibadah haji ataukah umrah. Al-afdal, namanya yang terbaik, dia mengikuti Nabi dengan mengucapkan kalimat tadi. Nah, apakah kalimat tadi itu adalah melafadzkan niat ataukah bukan? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Labbaika hajjan atau labbaika umratan itu melafalkan lafal niat haji umrah ataukah bukan, ataukah talbiyah? Maka perkataan penulis menunjukkan kalau beliau adalah di antara ulama yang berpendapat labbaika hajjan atau labbaika umratan itu lafaz niat. Karena di sini dikatakan an-nutqu biha, an-nutqu bin niyah. An-nutqu bin niyah. Berarti berpendapat ini adalah lafaz niat. Dan ulama yang berpendapat semacam ini memiliki kaidah melafazkan niat pada dasarnya adalah ghairu masru', tidak disyariatkan kecuali untuk haji dan umrah. Pendapat yang lain dalam masalah ini, dan wallahu ta'ala a'lam, ini yang lebih tepat, ucapan seorang jamaah haji ataukah umrah, para jamaah haji ataukah umrah di miqat dengan ucapan labbaika hajjan ataukah labbaika umratan, itu bukan melafalkan niat. Namun itu adalah talbiyah awal, talbiyah pertama. Di antara buktinya kalau itu bukan lafaz niat, ya, bunyinya tidak nawaitu. Nawaitu an ahujja. Atau seandainya diganti dengan nawaitu, itu juga belum melaksanakan al-masru'. Karena al-masru' yang disyariatkan labbaika hajjan atau labbaika umratan. Kalau seandainya diganti nawaitu an ahujja, maka dia belum yu'addil masru', belum menunaikan apa yang dituntunkan. Kemudian rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah, dan dia adalah rukun haji bil ijma', dengan sepakat seluruh ulama. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Hakikat haji adalah wukuf di Arafah. Dan waktu wukuf adalah sejak zawal, sejak matahari geser ke barat pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar yaumun nahar tanggal 10. Siapa yang sebelum terbit fajar berada di Arafah meskipun barang 1 menit, maka dia sudah tergolong wukuf di Arafah. Asal sebelum terbit fajar tanggal 10 dia sudah ada di Arafah meskipun cuma 1 menit saja, maka dia telah tergolong wukuf di Arafah. Dan ini adalah minimal wukuf untuk dalam kondisi tidak normal. Minimal wukuf untuk kondisi tidak normal. Kalau kondisi normal, maka wukuf itu hendaknya dilaksanakan sejak zawal, gesernya matahari ke barat sampai tenggelamnya matahari. Dan setelah tenggelam matahari, maka tinggalkan Arafah. Dan untuk kondisi darurat, asal berada di Arafah, ini cuma sesaat saja, lahdotan, asal sebelum terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, maka dia telah melaksanakan rukun yang pokok, yaitu wukuf. Kemudian yang ketiga adalah tawaful ziarah, atau disebut juga dengan tawaful ifadah, atau disebut juga dengan tawaful hajj. Disebut tawaf ifadah karena dia ada ba'dal ifadah setelah bertolak dari Arafah. Disebut juga dengan tawaf fardu. Dan ini adalah juga rukun dengan ijma' ulama. Inilah tawaf yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Minimal waktu awalnya, yang ambil waktu di awal, mengambil tawaf ifadah di awal waktunya, maka tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum." Kemudian adalah mereka "Tsummal yaqdu" adalah mereka hilangkan tafathahum, kotoran mereka, yaitu maksudnya adalah mengundul rambut yang merupakan kewajiban pada tanggal 10. Wal yufu nuzurahum, dan nuzur di sini maknanya adalah wajibat. Nazar di sini adalah maknanya adalah kewajiban. Wal yufu nuzurahum, dan tidaklah mereka selesaikan kewajiban-kewajiban mereka. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan tidaklah mereka bertawaf di mengelilingi Ka'bah, yaitu tawaf ifadah, tawaf haji. Ya, maka nuzur dalam hadis, dalam ayat ini makna jelas kewajiban, bukan nazar, namun kewajiban. Maka siapa yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian dia telah bertolak dari Arafah, maka hendaklah dia selesaikan apa yang menjadi kewajibannya, dan dia tawaf mengelilingi Ka'bah, yaitu tawaf ifadah. Maka dari ayat ini, sebagian ulama membuat kesimpulan, siapa yang masuk ke dalam satu kewajiban, siapa yang masuk dalam satu kewajiban, siapa yang masuk dalam satu ibadah yang wajib, siapa yang masuk dalam satu ibadah wajib, maka dia punya kewajiban untuk menyelesaikannya dan tidak membatalkannya. Dan ini adalah kewajiban, karena siapa yang masuk ke dalam satu ibadah yang wajib, maka dia seakan-akan bernadar untuk menyelesaikannya. Atau siapa yang masuk dalam satu ibadah wajib, maka fahuwa fi hukmin nadhri, maka itu seperti nadhar. Itu seperti nadhar. Yang wajib untuk diselesaikan. maka dia hakikatnya bernazar. Siapa yang masuk ke dalam satu rangkaian ibadah yang wajib, maka pada hakikatnya dia bernazar, berjanji kepada Allah untuk menyelesaikannya. Nah, karena itu Syekh Ibn Utsaimin yang kaidah ini atau kesimpulan semacam ini yang diambil dari ayatnya adalah pendapat Syekh Ibn Utsaimin. Nah, karena itu beliau bedakan antara orang yang berkaitan dengan masalah qadha puasa, orang yang membatalkan puasa, beliau bedakan antara orang yang sejak pagi memang tidak berniat untuk berpuasa Ramadan atau dengan orang yang membatalkan puasa Ramadan di siang hari. Maka kalau orang yang sudah sejak awal memang tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak perlu qadha. Orang yang pada awal pagi dia berniat untuk berpuasa namun dia membatalkannya di siang hari, maka wajib baginya qadha. Karena dia telah dukhul fisaum. Dia telah masuk dalam kegiatan puasa yang wajib. Maka itu maknanya seakan-akan dia bernazar kepada Allah untuk menyelesaikannya. Lu kok tidak dia selesaikan? Wajib diqadha. Kemudian yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah, dan dia adalah rukun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, tidaklah selesai haji seseorang, tidak pula umrah seseorang yang belum mengelilingi antara Safa dan Marwah. Maka sa'i antara Safa dan Marwah dalam bahasa dalil sering disebut dengan tawaf. Tawaf di sini ya maksudnya adalah bersa'i mengelilingi bolak-balik antara Safa dan Marwah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ilah, sesungguhnya Allah wajibkan kalian untuk bersa'i. Maka inilah empat rukun haji. Tidaklah sempurna haji, tidaklah sah. Sempurna haji artinya sah. Tidaklah sah haji kecuali dengannya. Siapa meninggalkan satu rukun darinya, maka tidak sah hajinya sampai dia melaksanakannya. Kemudian wajibatul hajj, kewajiban, hal-hal yang hukumnya wajib dalam haji. Maka yang pertama adalah ahl ihram minal miqat, berniat ihram dari miqat, al-mu'tabar lahu, yang mu'tabar, yang teranggap untuknya syar'an menurut syariat. Wallah alam, yang dimaksud dengan ihram di sini adalah memakai kain ihram. Sedangkan ihram yang rukun adalah niat ihram. Sedangkan ihram yang wajib, wajibul hajj, adalah memakai pakaian ihram sejak dia berada di miqat. Kemudian wukuf di Arafah sampai malam tiba, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Ini berlaku untuk orang yang datang di Arafah sampai di Arafah siang hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana nanti akan disampaikan ketika membahas tata cara haji Nabi. Dan Nabi mengatakan, ambillah dariku, contohlah dari perbuatanku manasik haji kalian. Kemudian yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah, Lailatul Nahri, pada malam tanggal 10. Dan yang wajib adalah bermalam sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Ada banyak pendapat dalam masalah ini. Minimal mabit di Muzdalifah itu sampai jam berapa? Apakah sampai fajar atau sampai tenggelamnya rembulan di malam tersebut, ataukah sampai separuh malam. Ini pendapat yang diambil oleh penulis buku ini adalah cukup sampai separuh malam. Dan separuh malam itu maghrib sampai subuh dibagi dua, tidak harus jam 12. Meskipun ya, jika jam 12 maka pasti dipastikan, bisa dipastikan itu sudah separuh malam. Bisa dipastikan itu sudah separuh malam. Namun kalau pasnya separuh malam, itu adalah maghrib sampai subuh dibagi dua. Boleh jadi jam 11:30, boleh jadi jam 11 lebih sedikit. Namun sehingga jam 12 malam waktu kita, nah itu sudah dipastikan sudah separuh malam secara syar'i. Ini berlaku wajib sampai separuh malam jika dia mendatangi atau tiba di Muzdalifah sebelum separuh malam. Menimbang itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah mabit, menginap di Mina di malam-malam hari tasyrik. Malam tanggal 11, malam 12 dan malam 13. Dan melempar jumrah secara urut, ula dulu baru wusta, baru kemudian ula, kemudian dan wusta, baru kemudian aqobah. Mutarattaban, murattaban secara urut. Dan wajib haji berikutnya adalah mengundul kepala atau taksir ataukah mencukur, mencukurnya. Dan untuk untuk kegiatan haji ini kurang, ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah di hari nahar. 10 Dzulhijjah disebut juga dengan yaumu nahar, hari penyembelihan, karena itu hari mulai disyariatkannya penyembelihan. Mahalikina ru'usakum wa muqassirin, kalian menggundul rambut kepala kalian atau kalian mencukurnya. Ditambah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah Nabi. Kemudian tawaful wada, tawaf perpisahan untuk orang yang mau meninggalkan Mekah, mau pulang ke kampung halamannya atau ke tanah airnya. Ini adalah satu hal yang wajib untuk selain wanita yang dalam kondisi haid ataukah nifas. Untuk wanita yang dalam kondisi haid ketika itu mau pulang, dia gugur darinya kewajiban tawaful wada. Mengingat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu, manusia diperintahkan supaya ayakuna akhiru ahdihim bil bait. Sesungguhnya waktu terakhir dia di Mekah adalah bil bait, di dekat Ka'bah, yaitu tawaf. Ila ana khufifa, akan tapi ada keringanan untuk perempuan yang dalam kondisi haid. Maka ada 7 wajibul hajj. Faman taraka wajiban, maka siapa yang meninggalkan satu dari kewajiban-kewajiban ini, baik sengaja ataupun lupa, ya, baik sengaja ataupun lupa, maka jabaroh, maka adalah dia tutup kekurangannya itu bidamin, dengan menyembelih hewan, dengan menyembelih seekor kambing. Wasoha haju, dan dengan itu sahlah hajinya. Mengingat ini hadis mukuf perkataan Ibnu Abbas, dan fukaha bersepakat untuk mengamalkannya, mengamalkan perkataan Ibnu Abbas, berkatakan siapa yang lupa menusuki syai'an dari rangkaian ibadah haji atau umrohnya, syai'an satu saja, atau taroka, atau dia tinggalkan dengan sengaja, faliurik daman, maka adalah dia menumpahkan darah hewan. Namun dalam hal ini terdapat satu hal yang karena sebagian orang satu hal yang wajib untuk dibedakan antara meninggalkan kewajiban dan menerjang larangan. maka Athar Ibnu Abbas yang sepakat ahli fikih untuk beramal dengannya itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban dan bukan menerjang larangan. Karena sebagian orang zaman ini ada yang menggugat hukum para fuqaha dalam masalah ini yang menyepakati beramal dengan hadis Ibnu Abbas untuk berkaitan dengan masalah wajib-wajib haji. Ya, mereka ada sebagian yang mempermasalahkan. Namun orang yang mempermasalahkan ini tidak membedakan antara masalah meninggalkan kewajiban dan menerjang larangan. Nah, perlu diketahui yang disepakati oleh fuqaha dalam masalah penggunaan hadis mauquf perkataan Ibnu Abbas adalah ini berlaku untuk meninggalkan kewajiban. Wa masiwa ma dzukira dan apa yang selain yang telah disebutkan minal a'mal berupa kegiatan ibadah haji atau kegiatan jamaah haji adalah satu hal yang sunnah. Wa min ahami hadis sunan, maka di antara sunnah-sunnah atau amal-amal yang dianjurkan dalam kegiatan haji adalah mandi untuk memakai pakaian ihram. Wa tatayyub dan memberikan memakai minyak wangi di badan sebelum pakai pakaian ihram. Di badan dan tidak di kain. Ya, yang dianjurkan dan ini dianjurkan juga ketika umrah ya, mandi dan setelah mandi memakai minyak wangi di badan. Tidak di kain. Sebelum memakai kain ihram. Setelah pakai kain ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Dan sebelum pakai boleh bahkan dianjurkan untuk memakai minyak wangi, namun ingat di badan. Ke badan dikasih minyak wangi. Dan setelah itu pakai. Nah, setelah pakai, udah gak boleh lagi pakai minyak wangi. Dan memakai dua pakaian ihram yang berwarna putih. Memakai kain ihram yang wajib. Putih dan tidaknya, putihnya mustahab. Batik sebenarnya juga tidak apa-apa. Nah. Kemudian dianjurkan untuk sebelum ihram, dalam artian sebelum niat ihram, itu menggunting kuku, kemudian membersihkan rambut sekitar kemaluan, ibti dan ketiak, menyukur kumis, wama yalzam akhdhu dan semua yang perlu dipotong, perlu dipangkas. Namun sebenarnya tidak terdapat dalil khusus tentang masalah anjuran ini. Tidak terdapat dalil khusus ketika mau ihram dianjurkan untuk melakukan begini. Hal-hal ini, potong kuku dan gunting kumis dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak terdapat dalil khusus. Namun fuqaha menganjurkannya mimbab tindakan preventif. Para ahli fikih menganjurkan hal ini bukan karena ada dalil khusus dalam masalah ini, namun karena tindakan preventif dikhawatirkan nanti kalau udah ihram malah kemudian gatel, pengen nyabut kumis, kerja atau kurang kerjaan, kemudian malah motong kuku. Maka supaya, dan ini pelanggaran. Kalau dalam kondisi ihram, ini pelanggaran tidak boleh. Nah, daripada dikhawatirkan karena kekhawatiran terjadi pelanggaran saat ihram, maka biar supaya tidak terjadi pelanggaran, adalah sebelum ihram, potong yang perlu dipotong. Supaya nanti tidak gatelen kemudian, malah motongnya pada saat tidak boleh, saat dalam kondisi ihram yang tidak boleh potong-potong. Kemudian tawaful qudum dianjurkan untuk tawaf qudum, tawaf kedatangan, manakala seorang itu mengambil ibadah haji dengan bentuk ifrad. Dan bentuk ifrad artinya dia safar itu cuma niat haji tok tanpa mengandung umrah. Maka ketika dia masuk di bulan haji, tadi misalnya bulan Dzulqa'dah yang tadi saya ceritakan, niatnya cuma haji tok tanpa yang lain, tanpa niat umrah, maka dia di mikot dia sudah talbiyah, dia sudah niat ihram, kemudian dia pakai pakaian ihram. Begitu tiba sampai Mekah, dia di sini, kalau di sini dikatakan dianjurkan dia untuk tawaf qudum. Dianjurkan baginya untuk tawaf qudum. Setelah selesai tawaf dianjurkan sholat. Setelah itu ya sudah, tidak ada apa-apa aktivitas dia, karena ini haji ifrad. Aktivitas dia adalah sekedar menunggu sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Demikian juga ini berlaku, dianjurkan untuk lil qarin, untuk orang yang hajinya qarin. Qarin itu orang yang berhaji dan dia safar dia ke Mekah ketika itu dengan double niat. Haji sekaligus umrah, jadikan satu, tidak dipisah-pisah. Menjadikan satu. Maka semua kegiatan umrah dan haji itu kegiatannya dijadikan satu. Maka untuk orang yang niatnya qarin ini, ketika dia tiba, dia ya, misalnya tadi dia datang tanggal 1 Dzulqa'dah, datang di sejak mikot, dia niatnya haji dan umrah, sudah langsung jadi satu. Haji dan umrah. Begitu sampai Mekah, maka pertama kali dia di sini dikatakan dianjurkan tawaf qudum. Untuk tawaf qudum dia tawaf. Setelah selesai tawaf ada anjuran untuk sholat 2 rakaat. Setelah itu dia boleh milih antara sa'i ataukah tidak. Kalau dia ketika itu habis tawaf kemudian sa'i, maka nanti ketika puncak haji, tadi ada tawaf ifadah ditambah sa'i, dia tawaf ifadah tanpa sa'i. Tapi seandainya dia orang yang qarin ini, dia cuma tawaf qudum dan tanpa sa'i, ini sudah tawaf dan sholat sudah selesai. Maka kegiatan dia setelah itu cuma nunggu saja sampai tanggal 8 tiba. Tanggal 8 tiba, kemudian dia mengikuti acara haji sebagaimana umumnya. Nah, nanti dia ada tawaf yang wajib untuk haji. Nah, itu tawaf haji sekaligus umrah untuk dia. Setelah tawaf nanti ada sa'i, dan itu sa'i umrah, sa'i haji dan umrah untuk dia. Jadikan satu. Karena umrah kan cuma tawaf sama sa'i. Cuma tawaf sama sa'i saja ya. Maka tawaf sa'inya jadi satu. Kemudian ittiba' fi tawafil qudum, ittiba' ketika tawaf qudum, ketika tawaf pertama kali tiba di Mekah, maka dianjurkan ittiba', dan ini bukan satu keharusan. Dan ittiba' adalah dia jadikan bagian tengah ridaknya untuk laki-laki. Untuk pakaian ihram ada ridak dan ada izar. Yang untuk nutupi atas badan itu namanya ridak. Yang untuk nutupi bagian bawah badan yang dibuat seperti sarung itu disebut izar. Maka tengah tengah lidahnya dia letakkan di bawah pundak kanannya, sedangkan ujungnya dia letakkan, dia terkumpul di pundak kirinya, menampakkan pundak kanan. Menampakkan pundak kanan, ini namanya itbiba. Dan ini cuma dituntunkan, cuma dituntunkan saat tawaf. Begitu selesai tawaf, pada saat sholat dua rakaat setelah tawaf, tidak dituntunkan itiba, harusnya sudah diperbaiki dalam kondisi awal. Apalagi sa'i kok masih itiba, itu tidak benar lagi. Apalagi sa'i kok masih nampakkan pundak, itu lebih tidak benar lagi. Itu dalilun min adillatil jahli. Salah satu bukti kebodohan. Itiba itu cuma pas tawaf. Sholat setelah selesai tawaf itu tanpa itiba. Apalagi sa'i. Sampai lagi. Dan itu cuma untuk tawaf kudum saja. Maka tidak ada kemudian wukuf di Arafah itiba. Ketika di Mina itiba. Tidak ada. Itiba cuma tawaf kudum. Dan itiba itu pas tawaf saja. Sebelum tawaf juga tidak itiba. Maka kok itiba sejak mikot, misalnya dari Bir Ali. Tidak benar. Maka itu dalilun min adillatil jahli. Bahkan itiba ini tidak belumlah dituntunkan ketika baru melihat Masjidil Haram. Itu belum itiba. Lihat masjid dari kejauhan. Maka paling banter mulai itiba sejak melihat Ka'bah. Melihat masjid beda dengan melihat Ka'bah ya. Tadi saya katakan melihat masjid. Udah itiba itu keliru. Dari kejauhan itu masjid. Terus itiba itu keliru. Paling banter ala kaun, ala satu pendapat ketika melihat Ka'bah. Baru kemudian pasang bentuk itiba. Dan ini pun juga kurang tepat. Yang tepat itu adalah ketika dia sudah sampai di matof, tempat tawaf. Beberapa saat sebelum dia mau tawaf, itu baru itiba. Maka ada image kalau ada misalnya iklan atau foto orang haji kok mesti laki-lakinya itiba, enggak benar. Kayaknya identik. Orang iklan haji atau umroh dan laki-lakinya dalam bentuk itiba, pundak kanannya terlihat, enggak benar. Itiba itu waktunya cuma sebentar sekali. Kok jadikan image kesan seakan-akan umroh itiba, laki-laki itiba. Itu padahal cuma mau tawaf, selesai tawaf pun sudah kembalikan lagi. Kok itu jadi seakan-akan jadi image jamaah haji umrah, wah itu itiba. Ini tidak benar. Kemudian di antara sunnah haji adalah menginap di Mina pada malam 9 Dzulhijjah. Ini disebut dengan biasa disebut di tempat kita dengan sebutan kegiatan tarwiyah. Tanggal 8 itu sudah pergi ke Mina. Dan sehingga menginap di Mina pada malam tanggal 9-nya. Nanti kemudian 9 waktu duha berangkat ke Arafah. Dan talbiyah, baca talbiyah min hinil ihram, sejak dia berihram sampai melempar Jumratul Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu baru dan waktu talbiyahnya berakhir. Kemudian jamak menjamak salat maghrib dengan isya di waktu isya, jamak takhir berarti. Kalau di sini malah bil Muzdalifah takdiman, jamaknya jamak takdim. Dikatakan menjamak antara maghrib dengan isya di Muzdalifah takdiman dengan jamak takdim. Jamak takdim ini satu hal yang, kalimat takdim di sini satu hal yang bermasalah. Karena jamaknya Nabi, jamaknya Nabi di waktu isya. Muzdalifah itu adalah tempat setelah Arafah. Nabi di Arafah sampai matahari tenggelam. Maghrib tanggal 9. Namun kemudian Nabi setelah itu meninggalkan Arafah tanpa sholat maghrib terlebih dahulu. Tanpa sholat maghrib terlebih dahulu. Karena nanti sholat maghribnya akan beliau jamak dengan isya di Muzdalifah. Dan pada waktu hajatul wada, itu Nabi menjamaknya di Muzdalifah di waktu isya. Maka jamaknya jamak ta'khir. Semuanya naskah takdiman semua. Kemudian al-wukuf fi Muzdalifah, wukuf di sini maknanya adalah ya bukan wukuf Arafah, namun sekedar berada di Muzdalifah, tepatnya di Masyaril Haram. Masyaril Haram itu satu bukit kecil di dekat di Muzdalifah. Dan itu tempatnya Nabi. Nabi berada di sana sejak minal fajr, sejak sholat subuh ila suruk sampai terbitnya matahari. Intayasara, demikian satu hal yang dianjurkan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan di Masyaril Haram, maka semua bagian Muzdalifah adalah mauqif, tempat yang bisa ditempati. Tidak harus orang bersusah payah untuk Masyaril Haram jika ke Masyaril Haram jika tidak memungkinkan. Namun yang dimaksud dengan suruk di sini, kalau terjemahnya suruk itu terbit matahari, namun yang dimaksud dengan suruk ini adalah dalam haji wada'nya Nabi adalah ketika matahari mulai cuaca itu sudah mulai terang sebelum matahari terbit. Suasana ufuk timur sudah terang namun belum terbit. Itu Nabi kemudian cabut dari meninggalkan Muzdalifah. Maka secara bahasa suruk artinya terbit matahari, namun di sini bukan itu yang dimaksudkan. Namun terangnya ufuk timur, ada gelagat matahari sudah hampir terbit namun belum terbit. Oh, nah. Oh ya. Nanti nomor 4 terlewatkan. Aroman, lari-lari kecil, tidak berjalan, lari-lari kecil, pada tiga putaran pertama tawaf kudum. Dan ini cuma untuk tawaf kudum, dan itu cuma untuk tiga putaran pertama. Tawaf selain tawaf kudum ada tawaf ifadah, tawaf haji, tidak pakai aromal. Cuma khusus tawaf kudum saja. Dan itu cuma di tiga putaran pertama, empat yang terakhir itu jalan kaki biasa. Kemudian berikutnya adalah fil mahdhurat wal fidyah wal haji, tentang larangan-larangan ketika ihram. Kemudian tentang masalah tebusan dan hewan hadyu. Yang pertama adalah larangan-larangan ketika ihram. Dan yang dimaksud dengan mahdhuratil ihram adalah mayum tanah, apa yang tidak boleh dikerjakan oleh orang dalam kondisi ihram, oleh muhrim. Muhrim artinya orang dalam kondisi ihram. maka tidak boleh bagi muhrim fi'luhu melakukannya secara syariat. Tentu ada 9 larangan. Pertama adalah lubsul makhid, memakai pakaian berjahit. Namun yang dimaksud berjahit itu perlu diterangkan, yaitu al-mufassal adalah pakaian yang dirinci atau berbentuk ala qadril badan, berbentuk dengan ukuran badan, atau berbentuk ala qadril ukuran adwi anggota badan, bentuknya sarawel, celana, wathiyab. Siap jamak dari thawb. Thawb kalau dalam bahasa urfnya orang Saudi artinya jubah. Ana albi thawb itu artinya saya pakai jubah. Menasawarin untuk pakai celana, celana panjang, atau pakai thawb, pakai jubah, atau yang lainnya. Ila kecuali untuk orang yang tidak menjumpai izar. Izar tadi adalah kain panjang untuk menutupi bagian bawah badan untuk laki-laki yang dalam kondisi ihram, yang dipakai seperti bentuk sarung. Maka yang tidak memiliki izar, tidak menjumpai izar, maka boleh memakai celana panjang. Ini asalnya boleh. Kalau orang yang tidak punya duit untuk beli izar, atau izar tidak ada, maka boleh pakai celana. Wa adza mahdzur, dan larangan ini khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan, maka dia boleh memakai apa, pakaian apa saja yang dia keinginkan, kecuali niqab, kecuali cadar, wal qafazain, dan dua sarung tangan sebagaimana nanti akan disebutkan. Maka yang dimaksud dengan memakai pakaian berjahit itu adalah pakaian yang membentuk ukuran badan. Contohnya hem membentuk ukuran badan, atau deker ya, membentuk ukuran badan, berbentuk dengan bentuk ukuran badan. Dan bukan maksudnya tidak boleh yang mengandung jahitan. Sebagian orang beranggapan kalau kain ihramnya itu sobek, itu tidak boleh ditambal, dijahit. Nah, ini memakai pakaian berjahit. Dikira itu termasuk pakaian berjahit ini sobek. Robek kena kesangkut apa. Ini perlu dijahit. Ini tidak mau menjahitnya. Kenapa? Oh, ini nanti pakai pakaian berjahit. Ini tidak benar. Bukan itu yang dimaksud dengan berjahit dalam larangan ihram. Demikian juga bukanlah yang dimaksudkan kain ihram itu pinggirnya tidak boleh berjahit. Kain ihram untuk rida itu sebagai kaum kain ihram yang beredar di tempat kita, pinggirnya itu tidak berjahit. Pinggir ujung-ujungnya tidak berjahit. Khawatir termasuk ini memakai pakaian berjahit. Tidak boleh itu. Tidak apa-apa itu diobras, pinggirnya itu diobras, dikira obras dengan jahit, tidak boleh kalau diobras. Ini tidak benar, ini pemahaman yang salah tentang pengertian berjahit. Pinggirnya diobras tidak masalah. Tidak masalah. Maka yang jadi inti pokok untuk larangan berjahit itu adalah membentuk ukuran badan atau ukuran anggota badan. Maka yang membentuk badan atau anggota badan meskipun tidak berjahit itu terlarang, dan itu termasuk bab makhid. Ya, maka di antara yang tidak boleh dipakai kan laki-laki tidak boleh pakai celana dalam. Maka sebagian orang sudah punya kreativitas celana dalam tisu yang itu dipres dan tidak dijahit. Nah, tisu aja sekali pakai. sekali pakai terus dia sudah dibuang gitu. Ada orang bikin celana dalam, celana dalam untuk jamaah haji atau umroh. Kan orang Indonesia kalau enggak pakai celana dalam, waduh, rasanya gimana gitu, ha? Terus padahal ada larangan pakai pakaian berjahit, maka dibuat kreativitas, bikin celana dalam tisu, terbuat dari bahan tisu, dan itu ya, dicetak dengan bentuk press, jadi enggak ada jahit menjahit. Dikira itu boleh. Yang benar ini tetap tidak boleh. Itu tetap termasuk dalam larangan makhid, maka pakaian berjahit. Karena yang dimaksud dengan berjahit itu bukan, yang pokok bukan jahitnya, membentuk ukuran badan. Nah kalau celana dalam itu membentuk ukuran badan, maka meskipun dia tisu dan dia dibuat dari dipres tidak dijahit, ini tetap terlarang dipakai. Karena dia membentuk badan. Dan itu yang jadi pokok larangan. Itu yang jadi ilah dalam masalah ini. Nah. Kemudian yang kedua adalah menggunakan minyak wangi baik di badan ataupun di pakaian. Untuk di badan ini ada satu hal yang terlarang setelah memakai kain ihram. Demikian juga bersengaja mencium minyak wangi. Namun boleh bagi seorang yang dalam kondisi ihram mencium sesuatu yang memiliki bau wangi. Misalnya bunga-bungaan, min nabatil ardi, dari tumbuhan bumi. Dan boleh baginya bercelak, asalkan celaknya itu tidak wangi. Tidak dicampur dengan wangian, cuma murni bahan celak saja. Kemudian terlarang pada saat ihram menghilangkan rambut ataukah kuku, dan ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan. Dan boleh baginya untuk ghuslu ra'sihi, untuk mencuci rambut atau membasuh rambut kepalanya. Dan perlu dia boleh juga gosok-gosokkan demikian, birifkin, asalkan dengan lembut. Kalau dia tahu bahasanya model rambutnya digosok agak kasar, keras sedikit itu pada rontok, tidak boleh, tidak keras. Namun gosok lembut, khawatir supaya jangan ada yang rontok. Karena rontok, merontokkan dengan sengaja, maka termasuk larangan. Namun jika tidak sengaja, cuma lembut saja kok kemudian ada yang rontok, maka tidak dosa. Karena tidak sengaja. Wa in kasara dhufruhu, dan jika ada kukunya yang patah tanpa sengaja, kesinggol apa kemudian kukunya ada yang patah, boleh baginya untuk menghilangkan patahan tersebut dan membuangnya, mengguntingnya kemudian membuangnya. Kemudian yang keempat adalah menutupi kepala untuk laki-laki dengan tutup kepala yang menempel di kepala. Maka ada surban, peci, kopiah, songkok, tidak boleh. Namun yang tidak boleh adalah yang menempel. Sehingga kalau tidak menempel, boleh. Maka boleh bagi orang yang ihram untuk istidlal, bernaung di bawah pohon. Karena pohon di sini menutupi kepalanya, namun tidak nempel. Maka boleh baginya untuk istidlal, mencari naungan bil khaimah, dengan berada di dalam khaimah. Atau semacamnya, semacam di bawah pohon. Contoh yang lain di bawah bis. Karena itu bukanlah mulasik, bukanlah menempel. Yang terlarang adalah yang menempel. Wa yajuzu, dan boleh bagi orang yang berihram untuk bernaung bisyamsiyah, dengan payung. Pakai payung tidak apa-apa, karena tidak nempel. Ing dalah hajah, pada saat ada kebutuhan. dan perempuan itu dilarang untuk menutupi wajahnya bima dengan sesuatu yang dibuat ala qadri dengan ukuran wajah, semacam niqab atau burqa'. Niqab itu yang cuma menampakkan mata, kalau burqa' adalah kain yang menutupi seluruh wajah. Namun ya ada streamingnya yang untuk mata, bukan berarti kemudian nabrak-nabrak. Ini ada kain tipis kalau untuk yang bagian wajah, itu burqa'. Wajib aliyah, dan wajib bagi perempuan, menurut ulama yang mengatakan wajah perempuan itu adalah aurat, maka wajib baginya untuk menutupi wajahnya dengan kerudungnya ingda wujudi arijal al-ajanib, ketika di dekat situ ada lelaki ajnabi. Wa mamnu'atun min lubsil qafazain, dan terlarang bagi perempuan untuk memakai kaos tangan. Dan perempuan itu boleh memakai apa saja kain yang dia inginkan, yang itu cocok untuk kondisinya. Dan siapa yang memakai minyak wangi atau ghatta ra'sahu, menutup kepalanya, memakai peci, atau memakai kain yang berjat karena tidak tahu atau karena lupa atau karena dipaksa, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Ala raja menurut pendapat yang paling kuat. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan untuk umatku kesalahan yang terjadi karena tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa. Karena sebagian orang misalnya jamaah umrah itu ada yang lupa karena dia punya hobi kalau mau sholat itu ingat peci. Ingat peci, langsung pakai peci, itu sudah gerak otomatis. Sholat itu pakai peci. Ketika dia sampai ke Mekah, sampai ke hotel sebelum dia melakukan ibadah umrah, sampai sholat dulu karena tadi belum sholat, misalnya belum maghrib sampai isya, maka dia sholat di hotel. Dan sebagiannya karena refleks. Kalau sholat itu pakai songkok, lupa. Maka karena lupa, kesalahan karena lupa semacam ini tidak mengapa. Menurut pendapat yang paling kuat, tidak ada fidyah yang harus dia bayar. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, dia punya kewajiban fidyah. Semua pelanggaran dalam mazhab Syafi'i, dalam melanggar larangan ihram, baik lan ihram termasuk pakai tutup kepala ini, sama saja apakah sengaja, lupa, atau karena tidak tahu, harus bayar tebusan. Namun yang benar dibedakan antara sengaja, tidak tahu, dan lupa, dan dipaksa. Jika karena lupa, karena tidak tahu, atau dipaksa, maka tidak ada kewajiban apapun. Maka jika mata alima al-jahil, tatkala kapan saja orang yang tidak tahu tadi menjadi tahu, yang lupa itu jadi ingat, dan hilang pemaksaan, maka wajib baginya untuk fa'aliman ul-istidamati hadal mahdu. Maka alim jadi kewajiban dia untuk mencegah dirinya dari istidamah terus-menerus melakukan pelanggaran. Ketika dia pakai peci, karena lupa, dan diingatkan, begitu diingatkan dia harus copot. Ketika dia dalam sholat, misalnya sudah terlanjur sholat, diingatkan sama teman, lu kok pakai peci? Langsung dia copot. Jangan dia tunda sampai selesai sholatnya, baru dan dicopot. Kemudian akdun nikah, lakukan akad nikah, lahu untuk dirinya, berarti dia menikah, auli ghairi atau menikahkan. Akdun nikah lahu artinya menikah, atau akdu nikah li ghairi artinya menikahkan. Nikah atau menikahkan tidak boleh ketika dalam kondisi ihram. Kemudian al-wad'u fil farji, melakukan hubungan badan di kemaluan, dan ini membatalkan haji jika terjadi sebelum tahallul awal, meskipun setelah wukuf di Arafah. Meskipun telah wukuf di Arafah. Maka ketika haji itu ada tahallul awal dan ada tahallul tsani. Tahallul pertama dan tahallul kedua. Tahallul itu apa? Menjadi halal. Tadi ihram, kebalikannya ihram. Ihram kemudian jadi tahallul, menjadi halal. Maka sesuatu yang tidak boleh, yang tadi haram, itu menjadi halal. Menjadi boleh. Nah, untuk haji itu ada tahallul awal dan ada tahallul tsani. Dan seorang itu sudah berada dalam tahallul awal, manakala pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu idealnya ada 4 kegiatan yang dia lakukan. Idealnya pada tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji itu punya 4 kegiatan. Pertama adalah tawaf. Nah, pertama adalah lempar jumroh Aqabah. Tanpa ula, tanpa wusta. Jamarat itu lempar jumroh itu ada 3. Namun kalau untuk tanggal 10 cuma 1. Yang paling ujung yaitu jumrohul Aqabah. Dan setelah itu maka ada kegiatan kemudian cukur atau gundul. Kemudian menyembelih hajyu. Jika wajib menyembelih hajyu. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf haji. Tawaf rukun haji. Ini idealnya kalau pas kalau hajinya Nabi, 4-4-nya beliau kerjakan pada tanggal 10. Nah, orang itu jamaah haji itu sudah berada dalam tahallul awal jika minimal 2 dari 4 ini dia kerjakan. 2 dari 4 ini telah dia kerjakan. Biasanya yang gampang tawaknya adalah jumratul Aqabah plus gundul kepala. Itu yang gampang. Maka dengan ketika tanggal 10 dia sudah melakukan 2 dari 4 kegiatan, maka dia telah dalam kondisi tahallul awal. Maka sesuatu yang semula terlarang ketika dalam kondisi ihram jadi halal, sehingga dia boleh pakai pakaian biasa. Semula itu kan haram, jadi boleh. Ya, maka semua yang haram menjadi halal dengan ini. Dengan melakukan 2 tadi, misalnya yang gampang, yang umum, jumratul Aqabah sama gundul kepala. Maka dengan dia menggundul, selesai menggundul kepala, statusnya dia tahallul awal. Maka dia boleh pakai baju biasa, pakai celana dalam, dah boleh. Maka semua yang haram ketika ihram itu menjadi halal kecuali 1, hubungan suami istri. Ini baru boleh setelah tahallul kedua. Maka hubungan suami istri ini membatalkan haji manakala sebelum tahallul awal. Kalau sebelum tahallul awal membatalkan haji. Kalau setelah tahallul awal, setelah tahallul awal dia melakukan satu hal yang haram karena masih belum boleh, namun tidak sampai derajat membatalkan hajinya. Tapi dia melakukan pelanggaran. Kalau setelah tahallul awal sebelum tahallul yang kedua. Namun kalau sebelum tahallul awal batal haji. Meskipun setelah wukuf di Arafah. Tapi kalau setelah tahallul awal maka dia melakukan pelanggaran namun tidak sampai derajat membatalkan hajinya. Kedal al-mubasyarah bercumbu namun tidak sampai jima. maka ini tidaklah membatalkan manasik. Demikian juga termasuk mubasyarah adalah mencium, meraba-raba, dan memandang dengan pandangan syahwat. Kemudian larangan yang ke-8 adalah membunuh binatang buruan, binatang saydul bari, hewan binatang buruan dari hewan darat. Wastiyaduhu, dan memburunya, membunuhnya dan memburunya. Memburu itu cuma sekedar mengejar, itu sudah memburu. Maka memburu tidak boleh, apalagi membunuhnya. Namun diperbolehkan untuk membunuh beberapa binatang nakal, yang Nabi sebut dengan fawasik, binatang nakal, binatang beling. Ini boleh dibunuh meskipun dalam kondisi ihram. Dia adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, baik di tanah halal ataupun tanah haram, baik dalam kondisi ihram ataupun tidak. Itulah gagak, al-fa'rah tikus, kalajengking, satu burung namanya hada'ah, ular, dan anjing galak. Dan tidaklah boleh bagi orang yang berihram membantu orang yang tidak berihram untuk membunuh binatang buruan, meskipun bantuannya sekedar memberikan isyarat di sana binatang buruannya ataupun yang lainnya. Maka ketika di satu rombongan ini ada yang niat ihram, ada yang tidak. Ke Mekah ada yang niatnya mau umrah, yang satu mau dagang. Maka kemudian yang tidak berniat umrah, kemudian memburu ada sebelum masuk tanah haram, namun setelah mikot. Karena nanti tanah haram tidak boleh semua. Kalau di tanah, kalau buruan tanah haram, mau dalam keadaan ihram ataupun tidak, tidak boleh. Namun kalau di tanah halal, dalam kondisi berihram, berarti sejak mikot sampai sebelum tanah haram, maka ini boleh bagi yang tidak berihram untuk berburu, misalnya kelinci. Namun ketika ini rombongan ada yang berihram, ada yang tidak, maka yang berihram tidak boleh membantu dengan mengulungkan senjata panah nih sana nih, atau sekedar menunjuk sana sebelah sana itu. Wala yajuzu, dan dia tidak boleh memakan binatang yang diburu itu untuk dirinya. Tadi temannya yang niatnya dagang itu cari kelinci, tujuannya untuk temannya yang ihram, itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau cuma nebeng, dapat cipratan, boleh. Orang yang tidak berniat untuk berihram itu kemudian buru kelinci, dapat makan, kemudian dia dapat cipratannya ikut makan, tidak apa-apa. Namun jika orang yang tidak berihram tadi menangkap kelinci untuk si orang yang berihram, maka si orang yang berihram tidak boleh memakannya. Dan yang terakhir, tidak boleh bagi orang yang berihram ataupun tidak berihram memotong pepohonan yang ada di tanah haram ataupun tetumbuhan yang itu ada tetumbuhan yang masih segar. Karena boleh jadi ada yang sudah mati, ini berarti sudah tidak segar. Maka berdasarkan kata-kata segar, kalau sudah mati kemudian dicabut, tidak apa-apa. Karena yang terlarang adalah tumbuh-tumbuhan yang masih segar, dan dia bukanlah tumbuhan pengganggu. Wajuzu, dan boleh memotong awsaf al-mu'dhiyah fi tariq, tumbuhan yang mengganggu di jalan. Kalau mengganggu boleh, namun terkecualikan untuk pepohonan tanah haram yang tidak boleh dicabut adalah pohon idkhir atau tumbuhan yang disebut idkhir. Demikian juga boleh dicabut dan tidak terlarang tetumbuhan yang ditanam oleh manusia. Kalau tetumbuhan ditanam oleh manusia, maka boleh dicabut dan tidaklah haram memotongnya bil ijma', dengan sepakat ulama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.